Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bisayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'du. Tayyib, barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Anbiya. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-34 sampai 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'alna libasari min qablikal khuld. Kami tidak menjadikan manusia-manusia sebelummu kekal, tidak mati. Afa in mitta fahumul khalidun. Apakah jika engkau mati, mereka tetap kekal? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan kejelekan dan kebaikan sebagai fitnah yang menguji kalian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian semua dikembalikan. Qala Asy-Syaikh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahmatullah fi tafsirih. Lamma kana a'da'u rasul yaquluna tarabbasu bihi raibal manun. Qala Allah Ta'ala hadha tariqun maslukun wa ma'badun manhukun. Falam naj'al libasharin min qablika ya Muhammad al-khuldah fi dunya. Fa'idha mitta fasabiru amthalika minar rusul wal anbiya wal awliya wa ghairihim. Ketika musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, coba kalian tunggu apakah Muhammad ini mati atau tidak. Maksud mereka ialah, kalau mati berarti bukan nabi dan rasul. tetap kekal berarti Nabi dan Rasul. Maka Allah Ta'ala berfirman, ini adalah jalan yang ditempuh oleh mereka. Dan peribadatan yang sudah usang. Kami tidak menjadikan manusia sebelummu, wahai Muhammad, kekal di dunia. Maka jika engkau mati, engkau telah mengikuti jalan orang-orang yang semisalmu dari kalangan Rasul, Nabi, Wali, dan yang lain. Apa imita fahumul khalidun ay fahad idha mita khulidu ba'dak fal yahnihim al khulud izan inkana walaisal amru kadhalik bal kullu man alaiha fan walihada qala kullu nafsin dha'iqatul maut wahada yasmuru sa'ir nufusil khala'ik wa inna hada ka'sun la budda min surbih wa intala bil abdi al-muda wa ummi asinin walakinna allaha ta'ala awjada ibadahu fi dunya wa amarhum wa nahahum wa btalahum bil khair wa syar bil ghina wal faqri wal izzi wal dhulli wal hayati wal maut fitnatan minhu ta'ala dia peluahum ayyum ahsanu amala. Wa ma yuftatanu inda mawaqi'il fitan wa ma yanju wa ilayna turja'un fanujaziku bi'amadikum in khairan fa khairan wa in sarran fa sarran wa ma rabbuka biballamin lil 'abid. Wa hadhihi al-ayah tadullu 'ala butlani qawli man yaqulu bi baqa'il khidir wa annahu muhlat fid dunya fa huwa qawlu la tadila 'alayhi wa munaqid lil syar'iyyah. Apakah jika engkau, wahai Muhammad, mati, orang musyrik itu tetap kekal? Artinya apakah jika engkau telah mati, apakah orang-orang kafir itu dikekalkan setelah kematianmu? Maka hendaklah mereka berharap kekekalan jika memang terjadi. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Bahkan semua yang ada di atas dunia ini fana. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala firman, setiap jiwa pasti merasakan kematian. Dan ini mencakup seluruh jiwa makhluk. Sungguh, jiwa makhluk itu pasti akan merasakan dan mencicipi kematian. Sekalipun hamba mendapatkan hidup yang lama, diberi umur panjang beberapa tahun, akan tetapi Allah Ta'ala menciptakan hamba-hambanya di dunia ini, memerintah mereka, melarang mereka, memberi ujian mereka dengan sesuatu yang baik dan sesuatu yang jelek, menguji mereka dengan kekayaan, dengan kefakiran, kemuliaan dan kerendahan. Ujian kehidupan dan kematian, semua itu adalah fitnah yang Allah jadikan untuk menguji mereka, siapa dari mereka yang terbaik amalnya, siapa yang terfitnah ketika terjadi fitnah, dan siapa yang selamat. Dan kepada kamilah kalian semua dikembalikan. Kami akan membalas kalian sesuai dengan amal kalian. Jika amal kalian baik, maka balasannya kebaikan. Jika amal kalian jelek, maka balasannya ialah kejelekan. Dan Rabbmu tidaklah berbuat zalim kepada hambanya. Ayat ini menunjukkan kebatilan pendapat orang yang mengatakan bahwa Khidir itu masih hidup, bahwa Khidir itu kekal di dunia. Ini merupakan pendapat yang tidak berdasarkan dalil, bahkan bertentangan dengan dalil-dalil syar'i. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ikhwan fillah a'azzakumullah, di dalam ayat yang ke-34 sampai 35 dalam surah Al-Anbiya, Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita semua bahwa semua manusia yang ada di muka bumi ini tidak ada yang kekal. Semuanya merasakan kematian, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Allah Ta'ala menegaskan bahwa manusia selama mereka hidup di muka bumi ini akan mendapatkan banyak ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian dalam perkara yang jelek maupun perkara yang baik. Siapa di antara mereka yang terbaik amalnya? Dan Allah menegaskan dalam ayat ini bahwa semuanya nanti akan dikembalikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat untuk dibalas. Jika amalnya baik, akan dibalas dengan yang baik. Jika amalnya jelek, akan dibalas dengan yang jelek. Baik. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. Qala Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah fi Jami'il Bayan Qala Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah fi Jami'il Bayan Kila nasalat hadhihi al-ayah hina qalu nata'abbasu bi Muhammadin Raib al-Manun. kata Ibnu Jalil At-Tabari rahimahullah dalam kitab beliau Jami'ul Bayan, ada yang berpendapat bahwa ayat ini turun ketika orang-orang kafir berkata, "Natarabbasu bi Muhammad raibal manun." Kami menunggu-nunggu kecelakaan menimpa Muhammad. Nah, sebagaimana dalam surah At-Tur ayat 30 ya. Am yaquluna sya'ir natarabbasu bihi raibal banun. Orang kafir itu mengatakan Muhammad ini penyair. Kita tunggu saja kecelakaan yang menimpanya. Apakah dia mati atau tidak? Ya, nah, artinya kita tunggu kematiannya. Kemudian turun ayat ini yang menjelaskan memang enggak ada yang kekal. Waktu yang mati ya mati. Apakah kalau Nabi Muhammad mati, mereka orang kafir yang menunggu kematian beliau tetap hidup, enggak mati-mati? Ya sama saja, semua mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, faidatu tsaniyah. Qala Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsirihi, wa qad istadalla bihadil ayatil karimah, man dhahaba minal ulama'i, man dhahaba minal ulama'i ila annal Khadir alaihi salam, ila annal Khadir alaihi salam mata wa laisa bi hayyin ilal an. Li annahu basar, sawa'un kana waliyan aw nabiyan aw rasulan, li'annahu basharun, sawa'un kana waliyan aw nabiyan aw rasulan. Waqad qala ta'ala wa ma ja'alna libasari min qablikal khul. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya berkata, waqad istadalla bihadil ayatil karimah, sungguh ayat yang mulia ini dijadikan sebagai dalil. Man dhahaba minal ulama, oleh para ulama yang berpendapat, ila annal Khadir alaihi salam mata, bahwa sungguhnya Khadir alaihi salam telah mati, walaisa fi hayyin ilal an, tidak hidup sampai sekarang. Di annahu basar, karena Khadir itu manusia biasa. Sawa'un kana waliyan aw nabiyan aw rasulan, Sama saja bagi yang berpendapat bahwa Khadir itu wali atau nabi atau rasul. Tetap manusia biasa. Waqad qala ta'ala, sungguh Allah ta'ala berfirman, wa ma ja'alna li basarin min qablikal khud. Dan kami tidak menjadikan manusia sebelummu kekal. Artinya tidak mati. Nah, waqala As-Sa'di rahimahullah fi tafsiri. Wa hadhihi al-ayah tadullu ala butlani qawli man yaqul bi baqa'il khajr wa annahu muhlat fi dunya fa huwa qawlun la dalil alayh wa munaqibun lil adillati syar'iyyah. Bahas terakhir dalam tafsir tadi ya. As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menyatakan ayat ini menunjukkan dalil kebatilan pendapat orang yang mengatakan Khadir itu masih hidup dan kekal di dunia. Ini merupakan pendapat yang tidak berdasarkan dalil dan bahkan bertentangan dengan dalil-dalil yang syar'i. Nah, baik. Al-faidatu as-salisah. Faidah yang ketiga. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata tentang firman Allah ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami jadikan kejelekan dan kebaikan sebagai fitnah untuk menguji kalian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian semua dikembalikan. Nabtalikum bisyiddati warraha'i. Nabtalikum bisyiddati warraha'i. Wasaqami walghina wal fakri wassaqami wal ghina wal fakri. Wal halali wal haram. Wal halali wal haram. Wat ta'ati wal ma'siyah. Wata'ati wal ma'siyati wal huda wal dalal. Makna ayat itu ialah kami menguji kalian wahai manusia bersyiddah dengan kesulitan, kesulitan hidup. Nah, kesulitan ekonomi, ya, kesulitan dalam mendapatkan kebahagiaan, kesulitan dalam mencari jodoh, nggak laku, cari sana cari sini nggak nemu, ya, nah, ketemu tolak, ketemu lagi tolak lagi, ya, ini sudah kesulitan-kesulitan, ya, kesulitan dalam memahami ilmu, nggak paham-paham, ya. Gak naik, ngulangi lagi, gak paham lagi, gak naik lagi. Sampai tua, gak naik-naik, kesulitan. Dan yang lain. Warahok. Dan kami juga menguji kalian dengan kesenangan. Kemewahan. Kenyamanan, tujuan, ya. Wasakom, kami uji kalian juga dengan sakit, sakit gigi, sakit kepala, sakit perut, dan sakit-sakit yang lain. Walghina, kami juga menguji kalian dengan kekayaan. Ternyata kekayaan itu ujian juga, ya. Walfakri, kami menguji kalian dengan kefakiran, kemiskinan. Walhalal walharam, ujian tentang perkara yang halal dan yang haram. Wattoa walmaksiyah, ujian dalam ketaatan, kemaksiatan. Walhuda wabalal, petunjuk dan kesesatan. Nah, waqala Ibnu Zaid rahimahullah, waqala Ibnu Zaid rahimahullah, nabluhum bima yuhibbuna wa bima yakrahuna. Nabluhum bima yuhibbuna wa bima yakrahuna, nakhtabiruhum bidalik, nakhtabiruhum bidalik, linandura kaifa syukruhum fima yuhibbun wa kaifa sabruhum fima yakrahun. Linandura kaifa syukruhum fima yuhibbuna wa kaifa sabruhum fima yakrahuna. Ibnu Zaid rahimahullah berkata, makna ayat ini adalah kami menguji manusia dengan apa yang mereka sukai dan dengan apa yang mereka tidak sukai. Yang mereka sukai ya ujian, yang tidak disukai ya ujian. Kami menguji mereka untuk kami melihat bagaimana, apakah mereka mensyukuri ketika mendapat apa yang mereka sukai, apakah mereka sabar ketika mendapat sesuatu yang tidak mereka ini sukai. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Nah, al-faidatu arabiah. قال السعدي رحمه تعالى في تفسيره wa ilaina turja'un. Fanujazikum bi'amalikum in khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Asy-Syaikh Az-Zadi rahimah ta'ala berkata dalam tafsirnya, wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian dikumpulkan, dikembalikan. Kami akan membalas kalian sesuai dengan amalan kalian. Jika amalannya baik, maka balasannya kebaikan. Jika amalannya jelek, maka balasannya juga sesuatu yang jelek. Baik. Al-Faidah itu Al-Khamisah. Bayan ma kana alaihi al-musyrikun min al-istihza bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayan maka alaihi musyrikun min al-istihza'i bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik berupa mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berdasarkan asbab nuzul dari ayat ini, ya, bahwa orang-orang musyrik mengatakan Nabi itu tukang syair atau penyair. Nah, kita tunggu kecelakaan dan kematiannya, ya. Nah, sambil diolok-olok, di kebiasaan orang-orang musyrik terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, ya, beliau dihina, dilecehkan, tapi beliau sabar dalam menghadapi semuanya. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita semua dari segala kejelekan. Semoga Allah Ta'ala menjadikan hidup kita barokah di atas ketaatan dan diberi husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.